Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله kita telah cukup banyak menjelaskan pada majelis hari kemarin tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kesimpulan dari apa yang disampaikan pada majelis yang lalu ialah bahwasanya dakwah salafiyah antara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah salafiyah adalah dakwah para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, para ulama-ulama terkemuka pada masa lalu yang ma'ruf, seperti al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Yang kedua, menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah itu sendiri. Telah diuraikan pada pembahasan yang lalu, prinsip utama dari dakwah salafiyah ialah mengajak umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, mengajak umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in yang dikenal dengan sebutan salaf, generasi yang terbaik umat ini. Telah diuraikan pula pada pembahasan yang lalu alasan-alasan kenapa kita harus kembali kepada pemahaman sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in dalam beragama, dalam berdakwah. Di antaranya ialah dikarenakan perintah Rasulullah SAW. Di antara alasannya lagi ialah pujian Allah secara khusus kepada para sahabat, muhajirin dan ansar. Kemudian pujian Rasul secara khusus kepada mereka sebagai generasi yang terbaik umat ini. Dan kondisi mereka para sahabat yang langsung mengetahui turunnya wahyu. Turun di mana, kapan turunnya, tentang apa, tentang siapa, apa yang turun. Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab yang nyata, bahasa Arab yang jelas, sementara mereka para sahabat adalah bangsa Arab. Al-Quranul Karim turun dengan bahasa mereka. Juga Rasulullah SAW, seseorang yang berbahasa Arab, orang Arab, menyampaikan sabda-sabdanya dengan berbahasa Arab dan langsung mempraktekkan wahyu-wahyu ilahi bersama dengan para sahabat tadi, sehingga dipastikan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang yang paling memahami, yang paling mengerti tentang Al-Quran dan tentang sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah-sunnah beliau. Kemudian dijelaskan setelah itu prinsip yang berikutnya, ketentuan-ketentuan dalam dakwah salafiyah. Ketentuannya ialah berdakwah di atas basirah, berdakwah di atas ilmu, di atas bimbingan. Ini meliputi dai-nya, meliputi apa yang dia dakwahkan, meliputi mad'u objek dakwah, meliputi uslub tata cara dakwah. Kemarin dijelaskan terkait dengan dai-nya. Sang dai harus berdakwah dengan dasar ilmu. Ilmu agama, ilmu syariah, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah dengan pemahaman para sahabat. Harus memiliki ilmu yang matang. Tidak berdakwah dengan kejahilan, tapi berdakwah dengan ilmu agama yang mapan. Kemudian yang kedua, sang dai harus ikhlas, mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, mengharapkan pahala dari Allah semata, bukan riya, bukan sum'ah, bukan mengejar harta atau tahta atau wanita atau kemasyhuran atau ketenaran atau pengikut atau yang lain-lainnya. Tidak ada, murni ikhlas lillahi taala. Dan yang dia dan dia mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Dan dalam bentuk keikhlasan dia dalam perkara dakwah, dia mengajak umat manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mengajak umat manusia kembali kepada perkara kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam agama. Ikhlas dalam berkata juga memiliki sifat kelemah lembutan, kesantunan, sikap yang bijak dalam perkara dakwah, seperti yang telah diuraikan pada pembahasan yang lalu. Sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pada ketentuan yang berikutnya, ketentuan dalam dakwah salafiyah berkaitan dengan apa yang didakwahkan, terkait dengan apa yang didakwahkan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ialah al-bada'atu bil ahammi fal aham, memulai dakwah dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting dan yang penting setelahnya. Dakwah Nabi, dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah para sahabat, dakwah salafiyah, itu mengedepankan dakwah kepada akidah yang benar, mengedepankan dakwah kepada tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah dan membersihkan ibadah kita dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Pembenahan tauhid, pembenahan akidah, pembenahan iman. Ini ciri khas dakwah Nabi dan Rasul, ciri khas dakwah para sahabat, ciri khas dakwah salafiyah. Memulai dakwah dengan tauhid, memulai dakwah dengan akidah yang sahihah, lalu memulainya dengan yang penting dan yang pentingnya lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang dakwah seluruh nabi dan rasul, tepatnya di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan satu kalimat yang sama, an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah semata, jauhilah taghut-taghut. Maka semua nabi, semua rasul tanpa terkecuali, dakwah mereka satu, mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah semata, menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, berdakwah kepada tauhid yang benar, memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah menegaskan, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam, melainkan kami wahyukan kepadanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, kalimat tauhid. Allah mengatakan fa'budun, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku saja. Maka semua nabi, semua rasul dari mulai awal sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diberi wahyu satu kalimat, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Itulah tauhid, itulah akidah yang sahihah, itulah keimanan yang benar. Semua nabi dakwahnya dakwah tauhid. Maka begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang kali pertama beliau sampaikan kepada masyarakatnya tauhid. Ketika beliau kali pertama berdakwah di Mekah, di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy penyembah berhala, yang beliau sampaikan satu kalimat, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umatku, wahai masyarakatku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu pasti akan beruntung. Satu dakwah disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Beliau mengingkari, memberantas segala bentuk kemusyrikan-kemusyrikan yang ada ketika itu, penyembahan kepada berhala, kepada batu, pohon-pohon keramat, penyembahan kepada bulan, matahari, orang soleh, kepada nabi, para malaikat dan yang lain-lainnya yang ada ketika itu, beliau berantas semuanya. Mendakwakan tauhid, memberantas kesyirikan, itu dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. 13 tahun namanya, 13 tahun namanya beliau di Mekah fokus untuk mendakwahkan tauhid. Hijrah ke kota Madinah 10 tahun lamanya di kota Madinah. Di samping mendakwahkan tauhid, beliau juga mendakwahkan perkara-perkara yang lain dari bimbingan-bimbingan syariat. Menjelaskan masalah ibadah, menjelaskan masalah muamalah, menjelaskan masalah akhlak, masalah adab dan yang lain-lainnya itu di kota Madinah. Setelah sekian tahun lamanya beliau berdakwah kepada tauhid. Maka sudah semestinya kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam harus mementingkan tauhid dalam dakwah kita, mementingkan masalah akidah pada dakwah kita. Kita menyampaikan kepada umat akidah yang benar, tauhid yang murni, iman yang sahih, memberantas semua kekufuran, memberantas semua kemusyrikan, memberantas semua penyimpangan-penyimpangan dari masyarakat kita. Itu adalah prinsip dakwah salafiyah. Sama seperti prinsip dakwah Nabi, sama seperti prinsip dakwah para anbiya wal mursalin. Memulai yang terpenting yaitu akidah tauhid, lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya. Maka dakwah itu tidak dimulai dengan politik. Dakwah itu tidak dimulai dengan membentuk khilafah Islamiyah. Dakwah itu tidak dimulai dengan membentuk daulah Islamiyah. Dakwah itu bukan langsung masuk ke tengah-tengah parlemen untuk merubah politik yang ada. Dakwah itu tidak dimulai dengan akhlak, dalam artian fokus pada pembahasan akhlak tanpa memperhatikan masalah tauhid wal aqidah. Dakwah tidak dimulai dengan pembahasan sholat. Tetapi yang namanya dakwah para anbiya wal mursalin memulainya dengan perkara akidah, perkara tauhid, pembenahan akidah yang benar, tauhid yang benar, lalu disertai dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Ibadahnya dijelaskan, akhlaknya dijelaskan, muamalah dijelaskan, prinsip berbangsa, bernegara diuraikan setelah pembahasan akidah dan tauhid. Barakallahu. Maka salah besar ketika kita fokus dalam dakwah ini hanya memikirkan masalah sholat, hanya sholat dan dibahas, tidak membahas akidah, tidak membahas tauhid, tidak membahas yang lain-lainnya. Salah besar. Salah besar pula kalau dalam perkara dakwah kita yang kita pikirkan hanya masalah khilafah, khilafah, khilafah, daulah, daulah, daulah, daulah, dengan tanpa mementingkan masalah akidah atau tauhid. Itu bertentangan dengan prinsip dakwah para anbiya wal mursalin, bertentangan dengan prinsip dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan bertentangan dengan prinsip dakwah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yakni dakwah salafiyah. Mulai dengan tauhid. Kedepankan pembahasan tauhidul akidah. Benahi akidah umat, benahi ibadah umat, supaya betul-betul ikhlas karena Allah semata, dipersembahkan untuk Allah semata. Lalu bahas perkara-perkara yang lainnya setelah itu. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang pertama terkait dengan apa yang didakwahkan dalam dakwah salafiyah. Memulai dengan yang paling penting, lalu yang penting setelah itu. Kemudian prinsip yang kedua terkait dengan apa yang didakwahkan perlu dipahami, barakallahu fikum, bahwasanya dakwah salafiyah atau da'watul anbiya'i wal mursalin ini memiliki prinsip asy-syumuliyah. Prinsip asy-syumuliyah, dakwahnya itu mencakup, tidak fokus pada satu bab melupakan bab yang lain. Dakwah salafiyah itu menjelaskan semua hal, dari mulai perkara yang paling inti, perkara akidah, perkara tauhid, sampai perkara keseharian kaum muslimin. Syumuliyah dikarenakan memang Islam itu telah sempurna, sunnah Rasul menjelaskan semuanya, menjelaskan seluruh perkara-perkara yang diperlukan umat manusia dalam kehidupan kesehariannya. Maka dakwah salafiyah pun juga demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Tegas Allah mengatakan di Al-Ma'idah yang ketiga ini, Allah sempurnakan agama ini. Islam telah sempurna, Al-Quran, Al-Hadis telah sempurna penjelasannya. Maka apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita di dunia ini, ada penjelasannya dalam Islam, ada uraiannya dalam sunnatul Rasulullah SAW, dan dakwah salafiyah menjelaskannya. Kita ingin penjelasan tentang masalah akidah diuraikan dalam Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita ingin menjelaskan penjelasan tentang masalah ibadah, tata cara ibadah, waktu ibadah, semua yang terkait dengan perkara ibadah, Al-Quran, As-Sunnah telah menjelaskan dengan rinci, dengan detail, dengan pemahaman para sahabat. Kita hendak meminta penjelasan tentang masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, semuanya ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat. Sampai urusan bisnis, urusan usaha, muamalah, jual beli, dirinci dalam Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman sahabat, dari mulai A sampai Z, semua yang terkait dengan urusan bisnis jual beli, urusan rumah tangga, semua dibahas sampai urusan adab-adab buang hajat. Semua dirinci dengan detail dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat. Itu namanya syumuliyah. Dakwah salafiyah itu menyampaikan perkara yang sifatnya syumuliyah, yang mencakup segala sesuatu. Namun yang paling mereka utamakan, yang paling mereka fokus membahasnya, tauhid wal aqidah, pembenahan iman, pembenahan aqidah, pembenahan tauhid. Namun tidak hanya ini yang mereka sampaikan. Mereka juga menjelaskan tentang semua perkara yang diperlukan oleh umat manusia dalam kehidupan kesehariannya. Syumuliyatul dakwah. Dakwahnya itu mencakup segala sesuatu dan ada uraiannya. Dasarnya Al-Qur'an, Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bagaimana dakwah para anbiya'ul mursalin yang mencakup tadi, yang syumuliyah tadi. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyatulla ummatahu wa ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku. Kata Rasul, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya perkara kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Dan wajib atas nabi tadi memberi peringatan kepada umatnya dari perkara kejelekan yang dia tahu untuk mereka. Resapi hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, di dalamnya terdapat syumuliyatu dakwah. Disebutkan dalam hadis ini barakallahu fikum, semua perkara-perkara kebaikan telah disampaikan oleh nabi dan rasul, ditunjukkan umatnya untuk mengamalkannya. Tidak ada satu perkara kejelekan pun, melainkan sudah diperingatkan bahayanya kepada umatnya. Ini mencakup semua perkara kebaikan. Kebaikan dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara muamalah, perkara adab, perkara rumah tangga, jual beli, berbangsa, bernegara, bermuamalah, semuanya. Semua perkara kebaikan telah disampaikan oleh nabi dan rasul. Juga mencakup semua perkara kejelekan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dosa, maksiat yang mungkar, semuanya. Para nabi dan para rasul telah memperingatkan umatnya dari bahaya kejelekan tadi. Semuanya. Itu menunjukkan adanya syumuliyah. Syumuliyatu dakwah. Dakwah nabi dan rasul, dakwah para sahabah, dakwah salafiyah, itu dakwah yang syamilah, yang mencakup semua perkara. Semuanya dibahas, semuanya dikaji. Tapi yang terpenting mereka dahulukan adalah perkara tauhid, perkara akidah. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang kedua terkait dengan apa yang didakwahkan dalam dakwah salafiyah. Prinsip yang ketiga, melengkapi apa yang disampaikan tadi, dakwah salafiyah itu dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah salafiyah, dakwah nabi alaihi salatu wassalam, dibangun di atas prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua perkara yang baik diperintahkan, dianjurkan. Semua perkara yang mungkar diingkari. Semuanya. Kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian umat ini untuk berdakwah. Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian wahai kaum muslimin umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan, mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, mereka memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dakwah di samping diiringi dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ayat yang lain di surat yang sama Ali Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini wahai kaum muslimin khaira ummah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia semuanya. Sifatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian bernahi munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip. Prinsip dakwah Nabi, prinsip dakwah salafiyah dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tidak semata-mata mengajak kepada perkara kebaikan. Yang ini semua orang insya Allah sepakat. Mengajak kebaikan semuanya sepakat. Mengajak orang kepada sholat, mengajak orang kepada ibu, kepada zakat, kepada puasa, kepada haji, kepada umrah, kepada amal-amal soleh yang lainnya, amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sepakat. Yang namanya dakwah mengajak kepada perkara kebaikan. Tapi ingat, satu perkara yang harus kita perhatikan baik-baik, tidak cukup dengan semata-mata amar ma'ruf, tetapi harus ada poin yang kedua, yaitu nahi mungkar. Harus ada upaya mencegah dari kemungkaran. Ada upaya untuk menghilangkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran tadi. Menolak kemungkaran-kemungkaran yang ada. Meredam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nahi mungkar. Yang namanya mungkar itu sifatnya umum. Meliputi semua bentuk kemungkaran. Ragam kekufuran termasuk mungkar. Kesyirikan dengan berbagai macam prakteknya termasuk mungkar. Kebid'ahan-kebid'ahan dengan berbagai macam warnanya termasuk mungkar. Penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, pemahaman-pemahaman yang sesat termasuk mungkar. Dosa-dosa, maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jal termasuk mungkar. Ini dicegah, ditolak, diingkari. Maka muncul prinsip an-nasihah, menasihati, menegur, meluruskan, memperbaiki kondisi umat dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Sehingga tidak semata-mata mengajak berperkara kebaikan. Ayo kita sholat, bagus. Tapi tidak semata-mata itu. Ayo kita baca Al-Quran, bagus. Tapi tidak semata-mata itu. Ayo kita berzikir, bagus. tapi enggak semata-mata itu. Ayo kita berdoa, bagus, tapi enggak semata-mata itu. Ayo kita belajar, bagus, enggak semata-mata itu. Tapi harus diiringi dengan nahi mungkar. Ketika ada perkara kemungkaran, kita tegur. Kita nasihati. Kita perbaiki dengan sebatas ilmu yang kita punya, kemampuan yang kita miliki untuk merubah kemungkaran-kemungkaran tadi. Ada yang salah, jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Harus tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, supaya ada nasihat, supaya ada perbaikan. Entah yang salah itu ustadznya, atau dai-nya, atau kiainya, atau alim ulama-nya, atau yang salah itu adalah temannya, atau orang lain, atau dalam dakwahnya, atau apapun. Semua perkara-perkara yang salah harus diperbaiki, harus dinasihati, harus ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Adanya nahi mungkar, sehingga harus ada upaya memberantas kekufuran, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan, memberantas kemaksiatan. Harus ada upaya semacam itu. Tapi ingat, harus dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini prinsip dakwah salafiyah terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Barakallahu. Memulai dengan yang paling penting. Yang kedua, menyampaikan semua perkara-perkara keagamaan kepada umat. Syumuliyatu dakwah. Dan yang ketiga, dibangun di atas prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Ini ketentuan terkait dengan apa yang didakwahkan. Ketentuan yang lain ialah terkait dengan kondisi mad'u. Ketentuan dakwah yang berkaitan dengan objek dakwahnya. Dalam perkara dakwah kaum muslimin rahimakumullah, mad'u kita, objek dakwah kita itu beragam. Ada yang tingkatan ilmunya tinggi, kaum intelektual. Ada yang tingkatan ilmunya rendah, orang-orang awam. Ada yang status kemasyarakatannya pejabat. Ada yang rakyat biasa. Ada yang memiliki kedudukan, ada yang tidak. Bahkan objek dakwah kita ada yang muslimin, ada yang non muslim. Ragamnya banyak. Ini dalam perkara dakwah tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa dengan satu cara. Tidak bisa dengan satu tema. Masing-masing objek dakwah kita dakwai dengan kondisinya masing-masing, dengan caranya masing-masing, sesuai dengan kadar dia. Beda berdakwah di kalangan kaum intelektual dengan orang-orang awam. Beda. Kalau kepada kaum intelektual yang tingkatan ilmunya tinggi, itu kita bisa menyampaikan apa saja, dikarenakan mereka mampu menyerapnya. Mereka mampu menyerapnya, mampu memahaminya. Bahkan akan sering muncul diskusi, dialog dan segala macam, dikarenakan tingkat keilmuan yang cukup tinggi. Kita bisa menyampaikan apa saja. Dan dai-nya, orang yang terjun dalam dakwah menghadapi kaum intelektual, juga harus siap sisi intelektualnya. Dai-nya harus lebih mapan keilmuannya, lebih luas wawasannya. Dikarenakan yang dihadapi adalah orang-orang yang berilmu. Yang tampil bukan sembarang orang. Yang tampil harus orang-orang yang mapan keilmuannya. Tapi secara tema, apa yang baru sampaikan, itu tidak ada masalah. Dikarenakan mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Tetapi ketika kita berdakwah di kalangan orang-orang awam, Beda pembahasannya. Yang kita uraikan harus dengan bahasa-bahasa yang disederhanakan supaya mereka memahaminya. Tidak mungkin kita mendakwahkan ilmu kepada orang-orang awam dengan berbagai macam istilah-istilah, berbagai macam teori-teori yang rumit. Tidak mungkin. Kita harus bisa menyampaikan dengan sesederhana mungkin, semudah mungkin, untuk gampang mereka pahami. Dan yang kedua, terkait dengan muatan-muatan temanya harus lebih ringan. Harus lebih ringan, dikarenakan kadar keilmuan mereka yang kurang. Ini harus diperhatikan, sehingga sang da'i, orang-orang yang terjun dalam perkara dakwah ilallah, barakallahu fikum, harus memiliki kemampuan-kemampuan yang semacam ini. Dia harus tahu siapa yang dihadapi ini. Orang awam, kaum intelektual, atau siapa. Supaya dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang tepat, kadar yang pas, sehingga mereka semua bisa memahami apa yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Dibedakan. Lain dakwahnya. Kalau yang kita dakwahi itu pemerintah, para pejabat, mereka adalah orang yang punya kuasa, mereka adalah orang yang punya kekuatan, maka mendakwahi mereka harus kepada mereka secara langsung, menyampaikan kepada mereka tentang targhib wa tarhib, disemangati mereka untuk beramal saleh, untuk menjadi seorang pejabat yang saleh, dan tarhib mereka ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman dalam Islam terkait dengan penguasa yang zalim, penguasa yang kejam. Langsung pada merekanya. Tidak boleh dalam mendakwai penguasa kita menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka di depan khalayak ramai. Di mimbar-mimbar Jumat, di kajian-kajian umum, di tengah-tengah semua umat, semua kaum muslimin. Tidak boleh kita menghujat mereka, mencaci maki mereka, mencela mereka, membongkar aibnya mereka. Itu bukan dakwah yang sebenarnya. Tidak gentleman. Langsung kepada mereka, datangi mereka ke tempatnya mereka, sampaikan yang kamu mampu, semangati mereka untuk beramal, semangati mereka untuk beribadah kepada Allah, semangati mereka untuk menjalankan roda kepemimpinannya dengan baik, dengan benar, dengan adil. Berikan kepada mereka ancaman-ancaman terkait dengan ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Islam, terkait dengan masalah-masalah kezaliman, kezaliman dan segala macamnya. Langsung, langsung. Jangan di belakang. Dikarenakan mereka punya kuasa, mereka punya kekuatan. Diterima alhamdulillah, tidak, maka sudah selesai tahu jawab kita. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling afdal adalah ucapan yang hak, kalimat yang hak, kalimat yang benar di sisi, di samping penguasa yang zalim. Langsung kepada dia. Tidak di depan halayak ramai, di belakang penguasa tadi. Barakallahu fikum. Lain halnya mendakwai masyarakat. Ini lebih mudah, lebih leluasa. Kalau mendakwai penguasa, ada tata cara tertentu yang disebutkan dalam Islam, dicontohkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Lain halnya mendakwai orang yang jahil, orang yang jauh dari ilmu, dengan orang yang sudah memiliki ilmu. Kalau mendakwai orang yang jahil, harus lebih halus, lebih lembut, lebih arif, lebih bijak, mengedepankan kesantunan, lebih sabar menghadapi kejahilan mereka. Orang jahil, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa contoh kasus. Di zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam, ketika menghadapi orang-orang yang jahil, yang tidak tahu ilmu, kita baca, kita sampaikan, kita resapi, kita hayati bagaimana beliau sabar menghadapi mereka, bagaimana beliau begitu arif, begitu bijak menghadapi mereka, bagaimana beliau menunjukkan kelembutan, kesantun yang sangat menghadapi mereka. Di antara contohnya ialah kisahnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan cukup panjang kisahnya dalam Sahih Muslim. Alhasil disebutkan bahwasanya sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ini pernah salat di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam sahabat jamaah. Ketika sedang sholat, ada sebagian jamaah yang bersin, tiba-tiba sahabat Muawiyah ini mendoakan yarhamukallah. Ini lagi sholat, sedang sholat, ya, sedang sholat berjamaah dengan Rasul. Ada sebagian jamaah bersin, ternyata sahabat Muawiyah ini mendoakan yarhamukallah, otomatis jamaah yang lainnya pada melihat beliau, melek semuanya, ke arah beliau semuanya. Beliau merasa dipelototi, jadi enggak nyaman. Dalam sholatnya beliau berbicara, dia mengatakan malakum nadhuruna ilayya, kenapa kok pada melihat saya semua ini, ada apa? Bicara dalam sholatnya. Akhirnya para sahabat yang lain menepukkan tangan di pahanya. Supaya apa? Supaya diam. Ketika selesai sholat, sahabat Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu tahu kesalahannya. Selesai sholat, dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat sosok seorang muallim, seorang pengajar, seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Demi Allah, Rasul tidak marah kepadaku, Rasul tidak mencela aku, Rasul tidak memukulku bahkan. Tidak. Rasul hanya mengatakan kepadaku, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai para sahabatku, sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada sedikit pun dari ucapan-ucapan manusia. Innama hiya zikrun wa tilawatul Quran. Sesungguhnya yang namanya sholat itu isinya adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Rasul begitu sabar. Kenapa? Dikarenakan sahabat Muawiyah bin Al-Hakam as-Sulami ini belum tahu ilmunya ketika itu. Tidak ngerti kalau dilarang bicara dalam sholat. Jahil. Maka Rasul pun menghadapinya dengan kelembutan, dengan kehalusan, dengan arif, dengan bijak, dinasihati, ditegur, tidak menggunakan cara-cara yang kasar, tidak dicaci maki, tidak dicela, apalagi dipukul. Itu Rasul. Saya membayangkan kalau seandainya sedang ada jamaah salat maghrib di Muhajirin ini, saya lagi bayangkan ini, lagi jamaah ada orang yang bicara dalam sholatnya, lagi Allahu Akbar, imam lagi baca Al-Fatihah atau lagi baca surat, ada yang ngobrol dalam sholatnya persis di belakangnya imam. Tadi gimana usahanya, beres gak? Ngobrol-ngobrol dalam sholatnya. Itu kalau saya bayangkan, nampaknya selesai sholat ini orang bakal dicaci maki sama jamaah yang lainnya. Ya, kamu ini sholat kok bicara, sudah ngerti gak boleh bicara, dasar bodoh dan luah. Mungkin banyak yang bakal komplain. Kenapa? Dikarenakan kurang sabar menghadapi orang-orang yang jahil. Rasul arif, bijak, ngerti betul ini orang jahil. Tidak dicela, tidak dicimaki, tapi langsung diluruskan dengan cara yang baik. Contoh yang lain, Kisatul A'radi, kisahnya seorang Arab pedalaman yang datang ke Masjid Nabawi salat bersama Rasulullah SAW. Tapi selesai salat dia mojok di ujung masjid, buang air kecil di dalam masjid. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Dikisahkan datang seorang Arab pedalaman ke Masjid Nabawi. Ternyata dia kencing di masjid. Sadar Pak ya? Dia buang air kecil dalam. Kira-kira mungkar apa enggak mungkar ini? Jawabannya sangat mungkar. Masjid untuk kencing, tindakan yang betul-betul besar ini. Kalau seandainya ada orang yang datang ke Al-Muhajirin, tahu-tahu mojok sebelah sana mancur, cur, kencing. Kira-kira marah apa enggak ini jamaah yang lain? Marah. Kamu ini. Para sahabat yang ada pun juga demikian. Spontan mereka semuanya menghardik arah pedalaman tadi. Hei, disuruh berhenti, jangan di situ kencingnya. Tapi sudah kencing itu orang tadi. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mencegah para sahabat. Da'uh, biarkan dia. Lalu Rasulullah menasihati para sahabat. Innakum lam tub'athu mu'assirin, innama bu'ithu muyassirin. Kalian wahai para sahabatku tidaklah diutus untuk membuat sulit agama ini. Engkau diutus untuk memberikan kemudahan pada agama. Selesai itu orang pedalaman buang air kecil, Rasul memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambil satu timba air, kemudian diguyurkan di atas air kencing tadi. Kalau sekarang dipel, nah, dibersihkan, dipel. Setelah itu dipanggil orang Arab tadi itu, dijelaskan bahwasanya masjid ini bukan untuk yang seperti itu. Masjid ini untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk yang lain-lain. Dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak. Luar biasa. Maka orang Arab Badui tadi berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan si doanya. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Nabi Muhammad saja. Jangan merahmati kami orang lain. Jangan merahmati orang lain bersama dengan kami. Yang lain jangan dirahmati. Saya sama Nabi Muhammad saja. Hah? Langsung simpati dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya para ulama, tindakan Rasul ini betul-betul jeli, betul-betul cerdas, penuh hikmah, menyelesaikan semua masalah. Seorang Arab Badui tadi ketika dia kepingin buang air kecil, kalau seandainya dia dihardik, dilarang, dicegah, maka air kencingnya akan di mana-mana, akan tumpah di mana-mana. Saya bayangkan ada orang sudah mau buang air kecil, sudah keluar ini, dihardik, woi, jangan di situ, dikejar, kan lari sambil ininya tumpah kemana-mana. Yang mestinya najisnya hanya di satu tempat, akhirnya di mana-mana, di bajunya dia, di karpet, di mana, semuanya kena. Atau kemungkinan yang kedua, orang tadi ketakutan, dia sudah kebangan kecil, sudah mancur, woi, masuk kembali air kencingnya tadi. Itu sangat membahayakan kesehatan. Maka dalam kondisi yang semacam itu Rasul cerdas, jeli, dibiarkan. Dibiarkan buang air kecilnya sehingga tuntas hajatnya, tidak membuat penyakit untuk Arab tadi. Yang kedua, sisi najisnya satu tempat saja, tidak kemana-mana. Yang ketiga, bisa diselesaikan dengan cara dibersihkan. Yang keempat, Rasul memberikan nasihat kepada para sahabat. Islam itu memberi kemudahan, tidak memberi kesulitan. Yang kelima, menasihati Arab Baduinya langsung. Sehingga semuanya selesai. Itulah yang namanya kelembutan dalam keadaan. Beda. Dikarenakan Arab Badui ini jahil, tidak tahu. Maka disikapi dengan sikap yang halus. Semua selesai dengan cara yang bijak. Ada lagi kasus yang lainnya lagi. Disebutkan dalam Imam Ahmad, Muslim Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah alaihi wasallam bersama dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda, anak remaja. Datang remaja itu kepada Rasul. Ketika datang spontan dia mengatakan, ya Rasulullah izin li fi zina. Ya Rasulullah izinkan aku berzina. Tersentak kaget para sahabat. Ya kita pun juga demikian. Kita lagi majelis seperti ini, ada seorang pemuda remaja datang masuk masjid, mengatakan, Pak Ustadz, tolong saya diizinkan untuk berzina, Pak Ustaz. Kira-kira apa reaksinya antunya? Kaget. Minta izin berzina. Itu kan perkara yang haram. Perkara yang sangat kecil dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Sahabat pun juga bereaksi. Apa ini? Rasulullah SAW mensikapi pemuda tadi dengan betul-betul arif dan bijak. Rasul memanggil dia. Udmu. Mendekat pemuda tadi. Udmu. Mendekat lagi. Udmu. Mendekat lagi. Dia pun mendekat lagi sampai persis di hadapannya Rasul SAW. Ini mau diapakan ini, Pak? Mau diapakan ini? Tiba-tiba datang kau minta izin zinain. Diapakan ini? Tidak ditampar oleh Rasul, tidak dicaci maki sama Rasul. Tidak sama sekali. Tetapi Rasulullah SAW mencecar dia dengan berbagai macam pertanyaan untuk menggambarkan kepada pemuda ini betapa kejinya perzinaan. Dengan pertanyaan. Ketika sampai di depannya Rasul persis, Rasul mengatakan kepada dia, atuhibbuhu li ummik? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Kaget. Menimpa ibuku? La ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin, saya enggak mungkin suka zina itu menimpa ibumu. Kaget. Teruskan ya Rasul, atuhibbuhu li ibnatik? Atuhibbuhu li ukhtik? Atuhibbuhu li ammatik? Atuhibbuhu li khalatik? Yang disebut orang-orang dekatnya dia. Apa kamu suka zina menimpa putrimu, menimpa saudarimu, menimpa bibimu dari pihak ayah, menimpa bibimu dari pihak ibu? Orang dekatnya dia. Semakin kaget itu pemuda. La ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin aku menyukai zina menimpa mereka semua. Ibu, tidak mungkin. Putri, tidak mungkin. Saudari, tidak mungkin. Bibi, tidak mungkin. Rasul pun tersenyum. Rasul menepuk pundaknya, menepuk dadanya pemuda tadi. Sambil menyatakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan sucikanlah hatinya. Hanya itu yang beliau lakukan. Tapi begitu menghujam, begitu mengena langsung menyadarkan pemuda tadi betapa kejinya perzinahan, merusak kehormatan ibunya, kehormatan putrinya, kehormatan saudarinya, kehormatan bibi-bibinya, orang-orang dekatnya. Tahu betapa kejamnya perzinahan. Disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, semenjak itu tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci oleh pemuda tadi melebihi zina. Yang tadinya syahwatnya dia menyala-nyala membara, ingin berzina tapi tahu haram, ingin dispensasi langsung dari Rasul, siapa tahu dikasih izin, lagi membara, berubah menjadi perkara yang paling dia benci, yang paling dia tidak suka, zina. Dengan pertanyaan Rasul yang sedemikian rupa kepada pemuda tadi, tidak dicela, enggak dicaci, enggak dipukul, enggak ditampar, enggak dianiaya, tapi disadarkan kepada pemuda itu betapa jelek dan kejinya perzinahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan keadaan dirinya. Itulah Rasulullah SAW. Karena beliau tahu pemuda tadi, pemuda yang jahil, dikuasai oleh bara semangat muda, tapi dengan dasar ilmu yang jelas. Sehingga beda kaum muslimin rahimakumullah, beda mendakwai orang-orang yang jahil dengan mendakwai orang-orang yang sudah punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, Rasul tegas. Pernah suatu kali ada salah seorang sahabatnya Rasul alaihissalatu wassalam yang menggunakan baju mu'asfar. Baju mu'asfar itu baju kainnya dicelup dengan bahan usfur, sebuah bahan nabati namanya usfur yang menghasilkan warna kuning oranye. Ini pakaiannya ahli kitab dan pakaian perempuan. Warna seperti ini ciri khasnya ahli kitab dan perempuan. Tapi dipakai oleh sahabat laki-laki menggunakan baju mu'asfar. Ketika dia keluar menggunakan baju semacam itu, langsung Rasul melengos kepada dia. Dia menyampaikan salam, tidak dijawab sama Rasul. Ya Rasulullah, saya salah apa ya Rasulullah? Dia mengatakan, baju apa ini? Ini adalah bajunya ahli kitab. Tanggalkan langsung dengan tanpa babibu, dengan tanpa basa-basi, langsung ini lepas. Langsung dilepas oleh para sahabat tadi, oleh sahabat tadi. Barakallahu fiik. Di dalam kesempatan yang lain ada salah seorang sahabat yang menggunakan cincin emas, langsung diingkari sama Rasulullah SAW. Diingkari, itu merupakan api yang melingkar di jari jemari kamu. Buang. Kemudian dibuang sama sahabat tadi, dibuang. Itu dikarenakan orang-orang tadi, orang-orang yang memiliki ilmu, sudah tahu ilmunya. Kaum intelektual, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada yang salah, langsung tegur oleh Rasul. Dengan sikap yang tegas, dengan sikap yang lugas, karena mengerti ini orang tahu ilmunya dan siap untuk menerima perbaikan dari Rasulnya alaihissalatu wassalam. Jauh beda dengan mensikapi kasus-kasus orang-orang yang jahil tadi. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan objek dakwah itu ragamnya macam-macam. Maka dalam mendakwai mereka dengan cara yang beragam. Masing-masing mad'u ada caranya, ada upayanya supaya dakwah ini sampai kepada mereka, ilmu sampai kepada mereka, al-haq sampai kepada mereka, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip tadi. Barakallahu fikum. Dari sinilah kaum muslimin rahimakumullah, tergambar pada kita bahwasanya tidak mudah untuk menjadi seorang dai yang terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, yang namanya dakwah bukan semata-mata menyampaikan, Tapi ada kode etiknya, ada tata caranya, ada prinsip-prinsipnya, ada aturan-aturannya. Terkait dengan dai-nya, terkait dengan apa yang dia dakwahkan, terkait dengan kondisi mad'u-nya, beda-beda. Sang dai harus betul-betul mapan keilmuannya, punya pengalaman yang cukup dalam perkara dakwahnya, tahu apa yang dia sampaikan, bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana bahasa yang dia sampaikan, sejauh mana, kadarnya seberapa dia harus menyampaikan sesuai dengan kondisi mad'u-nya masing-masing. Tidak mudah untuk berdakwah. Barakallahu fiikum. Naam. Sudah jam 11 lebih 10. Masya Allah. Waktunya tinggal 20 menit lagi. Zuhur terus apa sudah? Sudah kan? Sudah. Sampai zuhur aja ini. Masya Allah. Saya bicara sedikit lagi, selebihnya silakan diteruskan dengan tanya jawab. Yang kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan tata cara dakwah. Uslub dakwah salafiyah. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah. Dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah di dalam menyampaikan dakwahnya dari semua pembahasan-pembahasan tadi itu disimpulkan ada dua uslub. Ada dua cara. Yang pertama ini hukum asal, yaitu uslubur rifqi wal lin, tata cara menyampaikan dakwah dengan kesantunan, dengan kelemah lembutan, dengan arif dan bijak. Tidak ada kekerasan, tidak ada yang semacam itu. Lembut, halus. Ini hukum asal. Terutama pada orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum paham perkara agamanya, atau orang-orang yang sangat mencintai kebenaran, sangat mencari kebenaran dengan cara yang halus dan lembut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat dari Allah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam bisa bersikap lunak kepada mereka, lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau seandainya kamu ini orang yang kaku, orang yang keras hatinya, maka niscaya masyarakat akan lari dari dakwah. Ini ayat jelas menunjukkan adanya prinsip dakwah dengan kelemah lembutan, disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang hikmah, penuh kasih sayang. Barakallah. Ini hukum asal. Hukum asal disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rizqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah zat yang maha halus, yang maha lembut. Allah mencintai kelemah lembutan dalam semua perkara. Dalam lafaz yang lain Rasul mengatakan, "Maka narifqu fi syai'in illa zana وَمَا نُزِعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ." Kata Rasul, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Ada kelemah lembutan, ada keindahan. Apapun perkaranya, apapun permasalahannya, apapun keadaannya, ketika disampaikan, dilakukan, dikerjakan dengan kelemah lembutan, hasilnya akan indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan menjelekkan atau merendahkan hal tersebut. Ketika yang terjadi dengan cara kekerasan, dengan cara kezaliman, maka yang muncul tindakan-tindakan negatif, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang mencoreng moral muka Islam itu sendiri. Ini hukum asal. Berdakwah dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Barakallahu fiik. Ada lagi uslub yang kedua, namanya uslub syiddati wal ghilbah, tata cara dakwah dengan tegas, dengan keras. Ini pada kondisi tertentu, pada orang-orang tertentu. Ketika yang dihadapi itu orang-orang kafir, orang-orang kafir atau kaum munafikin, maka kita bersikap tegas. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agamamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir, melawan kaum munafiqin, waghlub alaihim, dan bersikap tegaslah kamu kepada mereka. Kafir, munafik, tegas. Ini orangnya tertentu. Tidak semua orang bersikap dengan sikap kekerasan dan ketegasan. Untuk orang-orang kafir, untuk kaum munafikin, disikap dengan sikap yang tegas. Lakum dinukum waliyadin. Nih bimbingan kami. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Saksikan, kami muslim, kami mukmin. Haraklah tegas, tapi sesuai dengan bimbingan syariat. Dengan kaum munafikin juga demikian, tegas. Dikarenakan kaum munafikin musuh dalam selimut. Barakallahu. Sehingga tidak selamanya halus. Ada kalanya kita tegas. Tidak selamanya tegas, kita harus kembali pada hukum asal kelemah lembutan. Sehingga prinsip dakwah yang mulia ini, barakallahu fikum, lembut pada tempatnya, pada waktunya, pada orang tertentu. Tegas, keras pada waktunya, pada tempatnya, pada orang tertentu yang diizinkan dalam syariat untuk bersikap tegas kepada mereka, terutama kaum kafirin dan kaum munafik. Hakadat. Sehingga tidak halus terus sama orang-orang kafir gini-gini, terus sama kaum munafik gini-gini, terus tidak ada ketegasan sama sekali. Lah, bukan demikian yang namanya dakwah. Kelembekan juga anda kemudian kenceng terus, wah, gitu terus, tegas terus, keras terus, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelemah lembutan, salah. Sehingga ada kalanya halus lembut pada tempatnya, pada waktunya, pada orangnya. Ada kalanya tegas, keras pada waktunya, pada tempatnya, pada orangnya. Semuanya dengan bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis. Ditentukan langsung oleh Rasulullah SAW dalam dakwah-dakwah. Hakadat uslubu dakwah. Dan yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah adalah hadfu dakwah. Apa tujuan, target daripada dakwah Nabi? Apa target dan tujuan dari dakwah para sahabah dan para tabi'in? Apa target dan tujuan dakwah salafiyah ini? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah ialah ada beberapa target. Yang pertama terkait dengan kita para dai. Yang kedua terkait dengan para mad'u. Adapun yang terkait dengan kita para dai, targetnya ialah untuk al-i'tizar amam Allah. Kita memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyampaikan ilmu yang kita miliki. Kita sudah menyampaikan ilmu yang kita punya. Kita sudah menyampaikan Islam yang sesungguhnya ini kepada umat, kepada masyarakat. Kita punya uzur. Kita punya uzur. Di hadapan Allah Azza wa Jalla sudah kami sampaikan ya Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wasallam ketika beliau di Haji Wada, ketika beliau khutbah di Mina. Khutbah di Mina. Beliau mengatakan bulan apa-apa, hari apa ini, hari nahar, bulan apa ini, bulan haram, negeri apa ini, negeri haram. Maka Rasul mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian wahai kaum muslimin haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Beliau mengatakan ala hal ballaghtu, apakah saya telah menyampaikan wahai para sahabatku? Mereka mengatakan bala. Maka Rasul mengatakan Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah aku telah menyampaikan ini semua kepada masyarakat. Itu namanya i'tizar. Orang-orang yang punya ilmu punya tanggung jawab menyampaikannya. Orang-orang yang mempelajari, yang mengkaji agama Islam yang mulia ini punya tanggung jawab untuk menyampaikannya. Maka dakwah yang kita sampaikan selama ini itu dalam rangka untuk meminta uzur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kami telah menyampaikan ilmu ini, kami telah menyampaikan risalahmu, menyampaikan agamamu, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran, Al-Hadis kepada umat kami. Saksikanlah ya Allah, kami telah menyampaikan, dapat uzur, supaya kita tidak dihukum dengan alasan, dengan sebab tidak menyampaikan ilmu yang kita sampaikan. Itu terkait dengan kita sebagai seorang dai. Dan yang kedua, untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan dakwah yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kejujuran sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini, ada lagi yang lain. Sekali lagi, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk mengejar tahta, bukan mengejar harta dunia, bukan untuk mengejar wanita atau yang lain-lainnya dari tanda dunia, tidak ada. Semata-mata memohon uzur kepada Allah dan mengharapkan pahalanya. Adapun terkait dengan para mad'u yang ada, masyarakat kita, mad'u-mad'u kita, objek dakwah kita, tujuan dakwah Nabi, tujuan dakwah Salafiyah, dakwahnya para sahabat dan para tabi'in, ialah untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, menuju kepada cahaya iman dan cahaya tauhid. Liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, supaya mereka semua umat manusia ini beribadah hanya kepada Allah semata, kembali kepada hikmah penciptaan mereka. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadah kepada aku. Itu target, supaya umat manusia ini tidak terkekang oleh kekufuran, kesyirikan dan penyimpangan. Mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah semata, beramal soleh untuk Allah semata, mempersembahkan semua amalnya untuk Allah semata, di atas ilmu, dengan tauhid dan akidah yang benar. Itu tujuan dakwah salafiyah. Tidak ada tujuan untuk yang namanya duniawi, tidak ada tujuan untuk yang namanya mengejar pengikut, tidak ada tujuan untuk mengejar tahta, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ketika ada yang mengatakan, nyatanya ada sebagian dalam kerah dakwah ini, saya bisa dari dakwahnya para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita sampai bisa membuat sebuah bangsa, sebuah negara. Jangan contoh itu negara Islam, negara Saudi. Dikatakan oleh para ulama, itu adalah imbasnya, itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, buah dari tujuan tadi. Tapi bukan satu-satunya tujuan. Ketika semua lapisan masyarakat, pejabatnya, rakyatnya, intelektualnya, awamnya, alimnya, jahilnya, semuanya mengkaji ilmu ini, mempelajari Islam yang mulia ini, mengkaji Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka otomatis dengan sendirinya semua masyarakat tadi di atas ilmu yang benar, di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, di atas akhlak dan muamalah yang benar, di atas dakwah yang benar, otomatis akan berubah dengan sendirinya menjadi yang namanya negara Islam. Itu buah, bukan tujuan. Itu hasil, bukan tujuan. Sehingga resapi baik-baik, tujuan dakwah salafiyah mengentaskan semua umat manusia dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan penyimpangan, menuju cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin saya sampaikan, dan masih banyak sesungguhnya perkara-perkara diangkat dalam kesempatan kali ini, namun dikarenakan waktu yang memungkinkan, saya kira cukup sebagai penggambaran bagaimanakah prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Intinya adalah prinsip dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dan para ulama-ulama terkemuka setelahnya dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ketika kita mengamalkan ini semua dengan poin-poinnya, dengan rincian-rinciannya, akan muncul dakwah yang begitu indah, dakwah yang begitu rahmah, dakwah yang begitu hikmah, menghantarkan umat manusia berkemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Bila ada perkara yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada waktu sekitar 10 menit. Dipersilakan bagi jamaah yang menginginkan untuk bertanya. Mudah-mudahan mudah dijawab. Barakallah. Monggo. Sebentar Pak, sebentar. Mau bertanya nih Ustaz, menyangkut metode daripada dakwah kita, apakah kita ini diperbolehkan ya sejenis, bukan toleransi, misalnya kita masuk suatu perkumpulan dengan niat kita ini mau merangkul mereka, mau menjelaskan tentang prinsip-prinsip daripada dakwah kita ini. Yang satu Pak, yang kedua ini apa? Hah? Satu dulu ya, ya gak lupa. Baik. Kalau sebuah perkumpulan itu sifatnya adalah koordinasi, saya ulangi lagi, kalau perkumpulan itu sifatnya adalah koordinasi, semata-mata koordinasi beberapa orang ya, misalkan perkumpulan majelis taklim, koordinasi untuk perkara kegiatan sosial, kegiatan dakwah, mungkin untuk kita masuk di dalamnya menyampaikan ilmu agama yang benar. Tetapi kalau perkumpulan tadi sifatnya itu adalah tanzim yang sudah memiliki ADART yang tidak mungkin dirubah, sudah memiliki ADART yang tetap, tidak mungkin dirubah, maka tidak mungkin kita berdakwah di tengah-tengah mereka, dikarenakan tidak mungkin berubah. Yang mungkin kita mendakwai person-person mereka, individu-individu mereka, diajak kepada perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga dirinci, dilihat apakah dia semacam koordinasi semata kumpul-kumpul biasa, ataukah sudah memiliki ADART dengan jawaban yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi saya misalnya ya. Yang kedua. Yang kedua, kita mau menyampaikan sesuatu, boleh dikatakan hadis atau hadisnya. Kita menerangkan hadis itu dengan logika, apa diperbolehkan? Masya Allah. Terkait dengan hadisnya Rasulullah SAW, itu pada umumnya dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Satu hadis disyarah, dijabarkan oleh Rasul sendiri dalam hadis-hadis yang lain. Ada penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain. Itu yang paling afdal. Yang kedua, hadisnya Rasulullah SAW itu dijabarkan, disyarah oleh para ulama-ulama kita yang terkemuka dalam karya-karya tulis mereka. Maka afdalnya kembali kepada syarahnya ulama tadi. Jadi paham insyaAllah ya. Dan itu ada bukunya lengkap. Di perpustakaan Islam semuanya lengkap. Kitab-kitab hadis lengkap. Dengan syarah-syarahnya lengkap. Tinggal kita mempelajari saja. Baiklah. Kalau kita menyampaikan hadis dengan logika, itu ada syaratnya. Selama tidak keluar dari makna hadis yang benar. Jadi mungkin yang kita hadapi ini audien yang awam, ya gak mungkin kita bacakan banyak hadis, gak mungkin kita bacakan banyak keterangan ulama. Kita simpulkan dari semua keterangan yang kita baca, kita simpulkan, kita bikin sebuah bahasa yang ringan, sederhana, gampang dipahami, dan kita bisa menggunakan tadi logika akal yang sesuai dengan pemahaman hadis. Tapi kalau tidak merujuk kepada hadis yang lain atau keterangan para ulama, dia baca hadis, dipaham-pahami sendiri, diotak-atik sendiri, diterangkan kesana kemari, jauh dari mana hadis ini, yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya, barakallahu fikum, na'am Allahu ta'ala lamu bisawab. Ada lagi yang ketiga? Tidak ada. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari cara berdakwah dan target yang disampaikan Ustaz, keadaan sekarang ini kan ada yang kita lihat sekarang ini tawuran pelajar, pemuda-pemuda masih banyak di luar masjid daripada di dalam. Ya. Nah, bagaimana caranya dan mungkin ada hal lain yang sudah berhasil untuk pemuda, sebab banyak pemuda daripada orang-orang tua sekarang ini. Tapi nyatanya yang di masjidnya yang tua-tua yang banyak, terutama sobat sepuh. Mungkin ada cara atau metode, mungkin contoh daripada daerah-daerah lain yang sudah berhasil dalam usaha bagaimana pemuda ini. Cuma dari dakwah ini tadi yang contohkan Nabi ada di masjid dan kunjungan-kunjungan kepada masyarakat. Masih. Iya. Banyak hal yang harus saya ungkapkan untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pertama, tugas kita hanya menyampaikan. Adapun taufik wal hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mengerahkan, mengupayakan segala macam cara, ternyata juga tidak ada hasil yang memuaskan, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Kita sudah mengerahkan semua cara, hasilnya enggak memuaskan, itu memang belum diberi taufik, belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan pembenahan remaja, para pemuda, anak-anak muda, itu seperti yang diterangkan tadi, yang kali pertama perlu dibenahi dari mereka itu adalah keimanannya, akidahnya, tauhidnya. Inilah yang akan mendorong seseorang untuk mengamalkan amal-amal yang lain. Orang itu bisa sholat, bisa datang ke masjid, berjamaah di masjid, itu karena dorongan imannya yang kuat, dorongan akidahnya yang bersih, sehingga termotivasi untuk banyak beramal, diantaranya beramal soleh, ibadah di ibarat jamaah di masjid. Maka upaya kita cukup banyak, mengadakan pengajian-pengajian seperti ini, pengajian khusus untuk remaja, pengajian khusus untuk para pemuda dan pemudi, atau dengan cara yang lain kita memberikan kepada mereka semacam buletin-buletin, majalah-majalah, bacaan-bacaan yang islami, bisa dengan berbagai macam cara yang itu tidak ada pelanggaran agama padanya. Silakan. Tapi ingat, yang perlu kita benahi kali pertama adalah imannya, akidahnya, tauhidnya. Inilah pendorong utama untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain. Kita mengharapkan pemuda-pemuda itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, tata krama yang baik. Benahi dulu imannya. Akhlak itu sangat erat dengan masalah iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Iman, akhlak berkaitan. Benahi iman, akan muncul akhlak yang sangat mulia. Kita mengharapkan mereka sebagai pemuda-pemuda, remaja-remaja yang saleh, yang taat beribadah, yang rajin sholat, rajin berjamaah. Benahi imannya, benahi akidahnya. Dengan akidah yang sahihah, akan mendorong orang, memotivasi orang untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah. Tidak hanya semata-mata sholat, dia akan semangat untuk berpuasa, dia akan semangat untuk baca Al-Quran, dia akan semangat untuk qiyamul lail, dia akan semangat untuk belajar agama, akan semangat untuk mengerjakan semua amal soleh yang ada. Ketika imannya kuat, ketika akidahnya sahihah, dan ketika mendapatkan bimbingan-bimbingan ilmu agama yang cukup. Maka tanggung jawab ini dibebankan kepada satu, orang tua masing-masing anak berkewajiban untuk mentarbiyah remaja anak-anak, tapi dengan tarbiyah agama yang cukup. Dua, para dai dan para mubalig, berkewajiban untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada mereka semua supaya mereka sadar akan agamanya, sadar akan amal solehnya. Tiga, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat harus ikut andil, ikut tampil untuk memberikan penyuluhan agama kepada mereka. Empat, dari kalangan para pemerintah juga ikut tampil menyemarakkan dakwah yang ada dengan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengarahkan pemuda-pemuda tadi kepada jalur yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga caranya banyak, yang bertanggung jawab juga banyak. Targetnya tanamkan ilmu, semangat berilmu, semangat beriman, semangat berakidah yang benar, lalu tanamkan kepada mereka semangat beramal soleh yang cukup. Semuanya akan bagus dengan dorongan ilmu yang dia punya, dengan dorongan amal yang dia punya. Barakallahu fikum. Orang yang berhasil seperti itu mendapatkan pahala yang sangat besar, lebih baik daripada onta merah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Onta merah itu di kalangan bangsa Arab adalah lambang harta benda yang paling berharga, yang paling mahal, itu onta merah. Ketika kita mampu mengajak yang tua, yang muda, yang remaja, yang kecil kembali kepada agama yang benar, akidah yang benar, iman yang benar, beramal saleh, bisa sholat, bisa berjamaah, bisa puasa, bisa baca Quran dan yang lain-lainnya, itu merupakan amal yang sangat mulia. Tapi ingat, dengan ketentuan-ketentuan tadi yang telah saya sampaikan dari mulai awal pembahasan kita sampai akhir pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 11:30 lebih 5 ini. Kelebihan 5 menit ini. Hah? Apanya? Apanya? Zuhurnya masih lama? Oh begitu. Jadi teruskan lagi. Teruskan lagi. Loh, sampai jam berapa ini? 12:04. Nah, boleh boleh. Silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Bapak barangkali pak. Bapak. Oh gitu pak ya. Kalau tidak ada ya sudah. Enggak ada pak. Kayaknya bapak yang bertanya kayaknya. Semoga gampang. Dan saya adalah, dan sarannya adalah masalah menyangkut kita ini kadang-kadang mudah mengkafirkan seseorang, ya sedikit kafir, kafir. Nah, yang ingin saya tanyakan, sampai di mana batasan seseorang itu dikatakan kafir? Itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Targetnya kita itu mengislamkan orang, kok malah mengkafirkan orang. Tujuan berdakwah itu kan supaya orang lain dapat hidayah, kok ditendang dari hidayah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Islam tindakan mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak sangat-sangat dikecam. Senjata makan tuan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya dalam Sahih Muslim bersabda, kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Ini sabda Rasul. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei orang kafir, maka hukum itu kembali kepada salah satunya. Kalau yang dikatakan wahai orang kafir memang kafir, selesai. Tapi ternyata kalau yang dia katakan orang kafir itu bukan orang kafir, hukumnya kembali kepada dia sendiri. Artinya dia mengkafirkan dirinya sendiri, dosanya dia tanggung sendiri. Kecam. Sehingga dalam Islam tidak sembarangan mengeluarkan orang dari Islam itu. Orang itu kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia beramal dengan amal Islam yang zahir, susah untuk dikeluarkan dari Islam. Seseorang yang dari mulai kecil, dari mulai bayi lahir di lingkungan kaum muslimin sampai dia besar, susah untuk mengeluarkan dia dari keislaman. Kecuali ada yang kecuali kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Kecuali kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, dia lakukan dengan dasar ilmu, ngerti ini pembatal Islam, dikerjakan aja. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, sudah sampai ilmu kepada dia, hujjah kepada dia. Ini perkara yang kufur, ini perkara yang berkesan. Maka para ulama yang nanti akan tampil mengkafirkan orang tadi. Jadi ketentuannya sangat berat. Faham enggak? Harus ketika dia melaksanakan pembatal-pembatal keislaman, di antara pembatal-pembatal keislaman ialah al-istihza'u billah wa bi ayatihi wa bi rasulih, mengolok-olok, menghinakan Allah, menghinakan ayat-ayat Allah di Al-Qur'an, menghinakan rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat-Nya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Merendahkan Allah, melecehkan Allah, kafir. Merendahkan Al-Qur'anul Karim, melecehkan Al-Qur'anul Karim, kafir. Mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau, mencela beliau, menghinakan beliau, kafir. Itu termasuk pembatal Islam. Tapi ingat, dia melakukannya dengan dasar ilmu, ngerti ini pembatal Islam, dikerjakan juga. Dia lakukan dengan kemauan dia pribadi, enggak ada paksaan sama sekali. Dan sudah sampai ilmu kepada dia, sampai ilmunya kepada dia, dekat hujjah, ah, ini pembatal Islam, saya tahu ini perkara kufur, kok dikerjakan? Hei. Kalau demikian keadaannya, maka sudah sangat-sangat nyata kekufurannya. Dan ingat, yang berhak untuk menvonis dia kafir adalah para ulama kita. Laporkan ini kasus kepada alif ulama kita. Mereka yang membaca, menelaah, meneliti, dan mereka yang berhak untuk menghukumi. Katakan, ini orang telah kafir. Ulama kita yang berbicara. Ini untuk mengantisipasi, jangan sampai saling kafir, mengkafirkan. Kalau diserahkan kepada orang umum, ah, udah kafir. Kamu juga kafir. Oh, dia juga kafir. Oh, akhirnya saling mengkafirkan, dikarenakan punya ilmunya. Maka diserahkan kepada para ulama. Ya syekh atau ya alim, ada kasus orang begini, begini, begini, begini, dia gini, gini, gini, gini, bagaimana? Mereka yang mengkaji. Oh iya, dia sudah melaksanakan pembatal Islam. Ini orang dengan dasar ilmu melakukannya, bukan dengan paksaan, dengan kehendak sendiri. Sudah tegak ilmu kepada dia, ya, dia telah kafir. Maka muslimin disampaikan kepada mereka semua tentang kafirnya orang tadi, yang tadinya muslim menjadi kafir, disikapi sebagaimana mensikapi orang-orang kafir. Enggak mudah. Terakhir saya tutup, di antara ciri-ciri dan penyimpangan-penyimpangan orang atau kelompok atau pergerakan ketika dia mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Bilangin lagi, Pak, ya. Di antara ciri-ciri penyimpangan seseorang atau penyimpangan kelompok atau penyimpangan pemahaman atau penyimpangan sebuah pergerakan ketika mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Sebagai tambahan faedah, ini ciri-cirinya kelompok ISIS atau Daulah Islamiyah yang sedang ramai di Irak dan Suriah tadi. Mereka itu pemahamannya seperti ini, mengkafirkan semua penguasa-penguasa yang ada kecuali pimpinan dia. Mengkafirkan semua kaum muslimin yang ada kecuali yang bersama dengan mereka dengan tanpa hak. Ini merupakan ciri-ciri penyimpangan mereka, barakallahu fikum. Maka tinggalkan, jauhi, jangan ikut bersama dengan mereka, dan jangan terprovokasi ajakan jihadnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu, Pak. telat. Dari tadi sudah dikasih kesempatan, ya. Pak. Habis waktunya nyambung, Pak. Jadi ada waktu. Bedanya kafir dengan mukmin itu yang membedakan salat. Nah, itu gimana itu? Jadi, iya. Di antara pembatal Islam ialah ketika dia meninggalkan sholat karena menentang. Dia menentang kewajiban sholat, atau dia menentang kewajiban puasa, atau menentang kewajiban haji. Itu termasuk pembatal. Banyak. Itu kan di antara contohnya. Ini kalau dia lakukan dengan sadar, gak ada yang maksa, dengan ilmu, bukan karena kejahilan, sampai ilmu kepada dia menentang, sampaikan kepada para ulama. Nanti ulama akan mengatakan ini orang telah kafir dikarenakan menentang kewajiban sholat termasuk pembatal Islam. Dia lakukan bukan dengan paksaan, dengan kemauan sendiri, dengan ilmu, bukan dengan kejahilan, dan sudah tegak ilmu kepada dia. Tapi terpenuhi semuanya, ulama yang mengatakan kafir. Orang-orang yang sekarang ini kan Islam, kan mukmin, tapi dia enggak sholat. Nah, jarang-jarang sholat, enggak sholat. Nah, itu dilihat dulu keadaannya. Menentang kewajiban sholat atau tidak. Itulah pentingnya dakwah. Pentingnya penyuluhan. Ini orang kok enggak pernah kelihatan ya, sholat gitu ya. Kok enggak pernah nampak di masjid ya. Tanya keluarganya. Itu bapak sholat enggak? Oh sholat, tapi di rumah. Ya, enggak bisa kita kafirkan. Artinya yang itu jarang sholat. Cek lagi, kenapa kok jarang sholat? Kalau dia mengatakan sholat, dijawab langsung sama orangnya nih, saya memang nggak suka sholat, sholat itu nggak wajib. Dia mengingkari kewajiban sholat. Cek dulu, bapak ini ngomong dengan ilmu atau tidak? Iya, saya ngerti, wajib itu sholat, saya ingkari. Saya ngerti, wajib. Tadi bilang saya nggak mau ngerjakan. Nantang dia. Terpaksa atau tidak? Nggak ada yang maksa dia. Dengan kemauan dia pribadi. Sampaikan ilmu, bapak, sholat itu merupakan rukun agama, tiang agama, jangan ditinggalkan, begini-gini. Saya tahu semua itu. Tapi saya memang sengaja mengingkari yang namanya sholat. Wah. Sampaikan kepada ulama kita. Ulama, ini gimana nih? Orang gini. Kalau mereka mengatakan iya, terpenuhi semuanya, kafir, bapak orang kafir, disikapi sebagaimana mensikapi orang-orang kafir. Jika ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, tidak langsung asal gak sholat, kafir. Wah, bahaya ini. Kita lagi yang mengkafirkan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, yang berhak untuk menvonis kafir bukan semua orang, tapi kembali pada alim ulama kita yang tahu ilmu. Sebab kalau diserahkan kepada masing-masing kita, nah tadi itu saling mengkafirkan dikit-dikit. Kafir. Bapak ini enggak nampak jamaah di Al-Muhajirin. Kafir. Hah? Kafir bapak itu. Loh. Siapa tahu dia sholatnya di masjid yang lainnya. Kan enggak harus Al-Muhajirin. Bapak ini enggak nampak kelihatan jamaah ini. Sholat di mana bapak ini? Di rumah, kafir. Loh, tidak semudah itu mengatakan kafir. Jamaah itu wajib, tapi meninggalkan jamaah bukan termasuk pembatal Islam. Dia dosa, tapi bukan termasuk pembatal Islam. Ada kata-kata yang sangat panjang terkait dengan masalah ini, kaum muslimin rahimakumullah. Itulah rahmatnya Islam, indahnya Islam, dan bimbingan Islam yang sangat mulia, tidak bermudah-mudah di dalam menvonis orang lain kafir atau yang semisalnya, tambah dengan adanya argumentasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita dalam beragama dan punya semangat untuk kembali pada bimbingan Al-Quran, Al-Hadith dengan pemahaman para sahabat, supaya kita bisa mensikapi, beramal dengan bimbingan yang benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.